Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, tidak lupa untuk kita mari bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Nikmat yang zahir atau nikmat yang batin, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat untuk kita mengenal agama yang mulia ini, hadatin al-azim, agama yang mulia ini yang tidak diterima oleh Allah selain dari agama ini. Kita juga bersyukur ma'asyiral muslimin dengan diutusnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang mulia. Azizun alaihi ma'anittum, harisun alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Seorang Rasul, seorang Nabi yang beliau ini sangat perhatian dengan umatnya. Azizun alaihi ma'anittum, merasa berat apa yang menjadikan umat ini berat. Harisun alaikum, demikian bersemangat untuk kebaikan kalian. Maka Nabi alaihi salatu wasalam dalam kehidupannya benar-benar kita saksikan semangat beliau untuk memberikan peringatan kepada umatnya semua perkara yang membahayakan, sebagaimana beliau juga bersemangat untuk menyampaikan semua perkara yang bermanfaat, sehingga tidaklah beliau wafat kecuali semua kebaikan telah beliau jelaskan, semua perkara yang menjadi sebab keridhaan Allah telah Rasul sampaikan, sebagaimana sebaliknya segala perkara yang memadharatkan umat ya telah beliau peringatkan atas umat ini. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, beliau sangat menyayang kepada kaum mukminin. Taib, di antara perkara yang menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Nabi alaihi salatu wasalam atas umat ini dan semangat beliau untuk umat ini mendapatkan keselamatan adalah peringatan beliau atas sebuah fitnah yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu khuruju ad-dajjal, keluarnya dajjal. Perlu untuk kita mengingatkan kembali fitnah ini, ikhwan, lisyiddatiha, karena memang besarnya fitnah ini. Dan barangkali banyak di antara kaum muslimin yang terlupakan tentang adanya fitnah tersebut. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, fitnah ad-dajjal ini perkara yang Nabi alaihi salatu wasalam memperingatkan umat dari fitnah tersebut dalam hadis-hadis beliau yang sangat banyak. dalam sabda-sabda beliau yang sangat banyak. Sampai para ulama menyebutkan bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal mencapai derajat tawatur. Derajat apa? Tawatur, yakni mutawatir. Naam. Al-ahadithul waridatu fil masyihid Dajjal ahadithu sahihatun mutawatiratun. Hadis-hadis tentang Dajjal, fitnah ini adalah hadis-hadis yang sahih dan mutawatirah. Naam. Sehingga tidak ada hujjah bagi orang-orang yang mengingkari fitnah ini. Sebagaimana tidak bisanya seorang mengingkari matahari itu bersinar. Matahari ada di hadapannya kemudian mengatakan, oh tidak ada matahari. Semua orang mengatakan matahari bersinar. Dia sendiri mengatakan tidak ada matahari. Nah, perkara yang mutawatir adalah perkara yang tidak bisa didustakan dan tidak boleh didustakan. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, berkata Ibnu Katsir rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, amma ahadithu dzikri dajjal faqat fakatsiratun jidda. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, adapun hadis-hadis yang menyebutkan tentang fitnah dajjal adalah hadis-hadis yang sangat banyak, kata beliau. Wa hiya aktsaru min an tuhsar. Saking banyaknya sulit untuk dihitung. Banyak hadis-hadis tersebut. Lintisyariha wa kasrati ruwatiha fi sihahi wal hisadi wal masanid. Ghairi dzalik. Banyak hadis-hadis itu disebutkan dalam kitab-kitab sahih, sahih Bukhari, sahih Muslim dan yang lainnya, ya. Juga hadis-hadis yang hasan dalam Sunan, Sunan Abu Dawud, wa Nasa'i dan yang lainnya, wal Masanid dan kitab-kitab Musnad, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Abu Ya'la Al-Musili dan yang lainnya dari kutubul hadis. Demikian Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal itu sangat banyak. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Wa qala aywad, berkata Ibnu Katsir di tempat yang lain di dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah tentang adanya orang-orang yang mengingkari adanya apa? Dajjal ini. Waqad ankarat tawa'ifu katsiratun minal khawarij wal jahmiyah wa ba'dul mu'tazilah khuruj ad-dajjal bil kulliyah. Ada sebagian orang, banyak di antara orang-orang Khawarij, orang-orang Jahmiyah dan sebagian Mu'tazilah yang mengingkari keluarnya Dajjal. Tidak ada Dajjal itu. Dan pemikiran ini ya ada diwariskan. Makanya ada di antara kaum muslimin yang terpengaruh dengan mereka yang mengatakan Dajjal itu tidak ada. Kan sangat menyedihkan. Oh, Dajjal itu ada dan akan keluar, kemudian dia tidak mengatakan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, wa kharaju bidzalika an hayyizil ulama, dengan itu mereka ini orang-orang Khawarij, orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah yang mereka mengingkari khurujud Dajjal, mereka telah keluar dari jalannya para ulama, jalannya para sahabat wa tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Li raddihim ma tawatarat bihil akhbaru sahihah, karena mereka telah mengingkari berita-berita yang sahih. Mutawatirah. Nah. Ini faedah yang pertama yang ingin kita sebutkan, ya, mengingatkan ya tentang adanya fitnah Dajjal, bahwasanya fitnah Dajjal itu fitnah yang ya disebutkan dalam hadis-hadis yang apa? Mutawatir. Di antaranya hadis yang Rasul perintahkan kita untuk berdoa di akhir sholat, setiap sholat diajari untuk kita berlindung dari fitnah apa? Dajjal. Di akhir sholawat, di akhir-akhir sholat kita diperintahkan kita untuk ya berlindung kepada Allah dari fitnah-fitnah, di antaranya fitnah al-masih Dajjal. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, Nabi memerintahkan kita berlindung dari Al-Masih Ad-Dajjal. Berarti Al-Masih Ad-Dajjal ada atau tidak? Jawabannya ada. Tidak mungkin Nabi memerintahkan kita berlindung dari sesuatu yang sesuatu itu tidak ada. Ya, sama saja mengajari sesuatu yang tidak ada faedahnya. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah dari syaitan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berarti syaitan ada atau tidak? Ada syaitan itu, kejelekan syaitan itu nyata. Perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita berlindung kepada Allah dari Al-Masih Ad-Dajjal menunjukkan bahwasanya makhluk ini ada. Wa sayakhruj, dan akan keluar. Dan hadis-hadis tentang Al-Masih Ad-Dajjal itu sangat banyak. Baik. Kalau ada yang bertanya, faedah yang kedua, ikhwan. Kenapa di dalam Al-Qur'an tidak ada disebutkan Al-Masih Ad-Dajjal? Ada soal. Kenapa tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim? Ini ma'asyaral muslimin dijadikan sebagai salah satu alasan oleh orang-orang yang mengingkari, oh Masih Ad-Dajjal itu tidak ada, buktinya Al-Quran tidak ada, tadi disebutkan dalam Al-Quran Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, ini diantara syubhat mereka. Namun ahlus sunnah walhamdulillah kokoh di atas nada, di atas akidah. Nah, diantara penjelasan para ulama kenapa Al-Masih Ad-Dajjal tidak disebutkan di dalam Al-Quran, penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah. Kita bacakan ucapan Ibnu Katsir rahimahullah di dalam Bidayah wa Nihayah. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, lam yudhkar bi sharih ismihi fil Qur'ani ihtiqaran lahu. Tidak disebut dengan sharih, dengan jelas, nama Ad-Dajjal di dalam Al-Quran. Tidak disebut. Kenapa? Ihtiqaran lahu, sebagai bentuk penghinaan dan perendahan kepada Dajjal ini. Haitsu innahu yadda'il ilahiyyah wa huwa basyarun. Karena sosok ini, Dajjal ini ketika keluar, dia mengaku aku sebagai ilah. Nah, wa huwa basyarun, padahal Dajjal itu manusia, basyar. Wa huwa ma'a basyariyatihi naqisul khalqi. Sudah dia manusia yang mengaku aku sebagai ilah, ya. Di sisi yang lain dia ini makhluk yang naqisul khalqi. Tubuhnya itu cacat. Ya. Enggak tahu diri. Ya. Matanya buta sebelah dan yang satu cacat. Nah, ini contoh. Naqisul khalqi. Yunafi haluhu jalalar rabbi wa 'azamatahu wa kibriya'ahu wa tanzihahu 'anil naqsi. Dari sosok tubuhnya saja sudah tampak kedustaan dia. Karena Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin disucikan dari semua sifat kekurangan, cacat. Nah, Allah Subhanahu wa taala disucikan dari semua sifat-sifat yang cacat. Sementara Dajjal sifatnya itu ya cacat. Fakana amruhu inda rabbi ahqara min an yudhkar. Maka urusan Dajjal ini demikian hina sehingga tidak pantas untuk disebut. Ini sebab kenapa tidak disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Ha kata qala Ibnu Katsir. Wa asghara wa adhara min an yujalla min amri da'wahu wa yuhaddar. Intinya tidak pantas disebut dalam Al-Qur'anul Karim karena ini untuk menghinakan dia. Nah, tetapi harus ada penjelasan tentang Dajjal ini. Ini bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disebutkan dalam sunnah Nabi alaihi salatu wasalam. Walakin intasara ar-rusulu li janabir rabbi azza wajalla. Tetapi meskipun tidak disebutkan dalam Al-Quran, Allah telah menugaskan kepada semua para nabi, semua para rasul untuk memberikan peringatan kepada umatnya Al-Masih Ad-Dajjal. Subhanallah. Semua nabi dan rasul tanpa kecuali. sebagaimana akan kita dengar bagaimana Nabi menjelaskan itu. Semua Nabi dan Rasul tidaklah diutus kecuali memperingatkan umatnya dari kejelekan fitnah mada Al-Masih Ad-Dajjal. Naam. Wabillahi taufiq. Fajallau li umamihim an amrihi. Maka dengan penjelasan dan peringatan para Nabi dan Rasul itu, ya, Dajjal menjadi perkara yang sangat jelas di tengah-tengah manusia, termasuk umat ini, umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Faktufiya bi ikhbaril anbiya. Maka dicukupkan urusan Dajjal ini dengan berita-berita para Nabi dan Rasul. Dicukupkan untuk umat ini berita tentang Dajjal dengan sabda-sabda Nabi yang tadi telah kita sebutkan. Hadis-hadis Nabi sangat banyak dan mutawatir. Watawaturu dhalika an sayyidi waladi Adam imamil atqiya. Sayyidu waladi Adam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan sejelas-jelasnya tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini sisi yang pertama. Di antara hikmah kenapa tidak disebutkan di dalam apa? Al-Qur'anul Karim, karena hakir rendahnya urusan Dajjal ini. Kemudian dicukupkannya dengan berita-berita yang datang dari para nabi dan rasul, terkhusus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan penjelasan yang sangat banyak ya, dalam hadis-hadis mutawatir. Dan kita punya keyakinan, ikhwan, sabda Nabi juga wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak disebutkan di dalam Al-Quranul Karim, tapi disebutkan di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wajib untuk kita mengimaninya, wajib untuk kita mengambilnya, wajib untuk kita menerimanya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma atakumur rasulu fahuduh, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang kepada kalian dari Nabi, ambillah. Semua yang datang dari Nabi, sabda Nabi alaihi salatu wasallam, perintah Nabi alaihi salatu wasallam, walaupun tidak disebutkan di dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Wa manahakum anhu fantahu. Dan apa yang Rasul larang atas kalian, tinggalkan. Walaupun tidak disebutkan di dalam apa? Al-Qur'anul Karim. Naam. Dan Allah menyebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, Nabi alaihi salatu wasallam tidaklah berbicara dari hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam ya mengucapkan dari hawa nafsu beliau, namun yang beliau ucapkan adalah wahyu yang Allah apa? Wahyukan. Naam. Nah, kalau kita tidak mengambil hadis, terus mengambil dari mana? Naam, oleh karena itu seorang sahabat naam berkata kepada salah seorang yang hadir di majelisnya. Orang ini mengatakan, ya, cukuplah Al-Quran saja. Maksudnya jangan kamu baca hadis. Cukup Al-Quran saja. Nah, maka dipanggillah orang ini, ta'al, mendekat kamu, duduk sini. Nah, kemudian ditanya, hal tajidu fi kitabillah, apakah kamu dapatkan dalam Al-Quran sholat duhur 4 rakaat? Apakah kamu dapatkan di dalam Al-Quranul Karim sholat subuh 2 rakaat? Apakah kamu dapatkan dalam Al-Quranul Karim sholat maghrib 3 rakaat? Nah, tidak ada, ikhwan. Nah, apakah kemudian kamu tidak akan mengambil apa yang datang dari Nabi alaihi salatu wassalam? Betapa butuhnya Al-Quran terhadap sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inna sunnatar rasul alaihi salatu wassalam mufassirun di kitabillah wa mubayyinun lima fi. Hadis-hadis Nabi adalah menafsirkan apa yang ada dalam Al-Quran, wa mubayyin, dan menjelaskan. Ya. Apakah ada dalam Al-Quranul Karim rincian bagaimana kita melakukan ibadah haji? Dengan kerikil seukuran apa kita melempar jumrah? Bacaan apa yang kita baca ketika kita tawaf? Berapa kali kita mengelilingi Ka'bah? Apakah ada dalam Al-Quranul Karim? Yang ada hanyalah perintah secara mujmal, walillahi 'alan nasi hajjul bait, In istata'ta ilaihi sabila, man istata'a ilaihi sabila. Dan wajib atas manusia untuk melakukan ibadah haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu untuk menuju Baitullahil Haram. Wal yatawwahu bil baitil atiq, dan tawaflah kamu mengelilingi Baitul Atiq Ka'bah. Tapi bagaimana natuf? Bagaimana kita tawaf? Dari mana kita mulai? Nabi yang menjelaskan, memulai dari Hajar Aswad, berakhir di Hajar Aswad. 7 kali putar. Apa yang dibaca ketika kita melewati Hajar Aswad, apa yang kita lakukan, dan seterusnya, tidak ada dalam Al-Quranul Karim, kita dapatkan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi mengatakan, "Litakhudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik kalian. Dan contohnya banyak ya. Tidak bisa seorang mengatakan, "Oh, enggak apa-apa kita makan apa namanya anjing, enggak apa-apa kita makan apa namanya daging aset yakni singa." Enggak apa-apa. Enggak ada dalam Al-Qur'an larangan untuk kita makan singa. Enggak ada dalam Al-Qur'anul Karim larangan untuk kita memakan apa anjing. Enggak ada dalam Al-Qur'anul Karim untuk kita memakan apa namanya harimau. Enggak ada. Mana dalam Al-Qur'anul Karim? Ya tidak ada memang dalam Al-Qur'anul Karim. Tetapi dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melarang kullu dhina bin minas siba', semua hewan-hewan buas, hewan bertaring yang dia yang memangsa ya dengan taringnya itu. Hewan buas seperti harimau masuk di dalamnya, singa masuk di dalamnya, anjing masuk di dalamnya. Nah, kalau kemudian seorang meninggalkan sunnah, artinya meninggalkan agama ini. Kembali kepada pembahasan ikhwan, meskipun di dalam Al-Qur'anul Karim tidak disebutkan Al-Masih Ad-Dajjal, tetapi Al-Masih Ad-Dajjal disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, wa hiya mutawatirah, dan hadis-hadisnya mutawatirah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini faedah yang kedua ya, terkait dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Kita masuk pada faedah berikutnya, faedah salisah, faedah yang ketiga, tentang sebab kenapa disebut Al-Masih ya Ad-Dajjal. Kenapa disebut dengan Al-Masih Ad-Dajjal? Allahumma inni a'udzu bika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihi Ad-Dajjal. Limadha summiya bidzalik? Kenapa diberi nama ini? Sebabnya apa namanya Al-Masih Ad-Dajjal? Nama kan memiliki makna. Nah, nama Al-Masih Ad-Dajjal itu murakkab min kalimatain, tersusun dari dua kata, Al-Masih dan Ad-Dajjal. Dan masing-masing kalimat ini memiliki makna. Nah, adapun dinamai Al-Masih ya. Kenapa disebut Al-Masih? Limashihil ardha. Karena dia ya mengelilingi bumi. Masahal ardha, ya mengelilingi yatuf. Jadi ketika Dajjal ini nanti keluar, dan saat ini sudah ada, tetapi dia masih terbelenggu. Belum diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk keluarnya Dajjal. Ketika Dajjal itu keluar, masahal ardha, dia akan tawfa al-ardha, mengelilingi bumi. Semua negeri dia masuki. Yatufuha wa yadkhulu jami'a buldaniha. Dia akan berkeliling, mengelilingi bumi dan memasuki semua negeri-negeri di bumi ini, illa kecuali Makkah wal Madinah. Kecuali dua negeri, Makkah dan Madinah. Wa hadha min fadli Makkah wal Madinah. Di antara fadail Makkah dan apa? Madinah. Dajjal tidak bisa masuk. Karena ketika Dajjal akan masuk ke Madinah, dia dapatkan celah-celah Madinah itu sudah dijaga oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala. Maka dia pun hanya berhenti di dekat Uhud, di tanah halal. Dan Nabi telah menyebutkan tempat keluarnya Dajjal atau berhentinya Dajjal di tempat tersebut, di dekat dengan Uhud. Jabal Uhud yakni. Ini sebab yang pertama, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kenapa disebut al-masih limashihil ardh, karena dia mengelilingi apa? Bumi. Wa yadkhulu buldanaha, dan memasuki negeri-negeri di bumi ini illa, kecuali ya Mekah dan apa? Madinah. Wa sababu tsani, dan sebab yang kedua atau makna yang kedua kenapa disebut al-masih? Al-masih maknanya adalah mamsuh. Bahasa Arab mamsuh artinya apa? Terhapus. Terhapus di sini maksudnya mamsuhul ain al-wahidah, mata yang satu itu buta. Mamsuhul ain, makanya dia disifati dengan al-a'war, buta sebelah. Yang satu buta, yang satu cacat. Subhanallah. Sehingga orang melihat ini saja semestinya dia faham dia dusta. Nah, pertama keluar dia mengatakan nabi, saya nabi. Kemudian beberapa lama kemudian mengatakan saya Allah. Kok bisa seperti itu? Ya kredit berdusta. Nah, cacat tubuhnya menampakkan kedustaan dia. Wa maktub baina ainaih, dan tertulis di antara kedua matanya, di mana yang satunya buta tadi, kafar, kafir. Yaqra'uhu kullu muslim, semua muslim akan membaca tulisan tadi. Nah, baik yang bisa membaca atau yang buta huruf sama sekali, yaqra, selama dia muslim yaqra, dia akan membaca itu, bisa membaca itu. Jadi ini sebab yang kedua kenapa disebut al-masih, karena mamsuhul ain al-wahidah, karena salah satu matanya apa? Mamsuh, yakni buta. Nah, sehingga disebut al-masih. Ini berbeda dengan Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam juga disebut al-masih, sama-sama apa? Al-Masih, tapi maknanya beda. Isa bin Maryam min ayatillah, di antara ayat Allah, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa adalah beliau mengusap orang yang sakit, diusap oleh beliau apa? Ya, sembuh. Orang yang buta diusap oleh Nabi Musa sembuh. Bahkan yang mati juga dihidupkan oleh Allah biiznillah. Tidak ada ilmu kedokteran mencapai tingkat itu, menghidupkan orang yang apa? Yang mati. Hadza biidznillah, ini dengan izin Allah jalla wa ala. Adapun diberi nama dajjal, kenapa disebut dajjal? Nah, karena kedustaannya. Dajjal maknanya adalah kadzdzab, pendusta. Nah, li'annahu kadzdzab, karena dia sangat-sangat pendusta. Sehingga disebut dajjal. Dan dia melakukan talbis, mencampur adukan bainal haqqi wal batil. Lidhalik, oleh karena itu ya disebut apa? Dajjal. Naam. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Al-mas'alah salisah, masalah yang ketiga, faedah yang ketiga terkait dengan sebab penamaan ini atau makna al-masih dan juga ad-dajjal. Naam. Kemudian faedah yang keempat ya. Faedah rabi'ah, faedah yang keempat, melengkapi apa yang telah kita sebutkan tadi, bahwasannya ya, para nabi, para rasul telah memperingatkan umatnya dari apa? Al-Masih ad-Dajjal. Nah, dan zahirnya ya, taib, tidak diketahui kapan keluarnya Dajjal ketika itu. Asyahid intinya para nabi, para rasul memperingatkan al-masih ad-dajjal. Tetapi ketika diutus rasul yang terakhir, Nabi alaihi salatu wasallam memberikan penjelasan lebih daripada para nabi dan rasul sebelumnya. Karena dajjal itu mesti keluar berarti di umatnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau memberikan penjelasan dan tahdzir yang lebih sempurna daripada nabi-nabi yang telah lalu. Baik, disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, dan ini wajib kita yakini, wajib kita imani. Nabi mengatakan, "Ma min nabiyyin, tidaklah ada seorang nabi pun illa, kecuali nabi itu waqad anzara ummatahul a'waral kadzdzab." Tidaklah seorang nabi kecuali nabi itu telah memberikan peringatan kepada umatnya tentang Al-A'war Al-Kadzdzab. Si A'war buta sebelah, Al-Kadzdzab. Siapa ini? Al-Masih Ad-Dajjal. Ala innahu a'waru. Ingat, ketahuilah bahwasanya Dajjal itu a'war, buta sebelah. Wa inna rabbakum laisa bi'a'war, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala bukanlah zat yang buta sebelah. Allah disucikan dari semua sifat cela, semua sifat cacat. Nah, wa maktubun baina 'ainaihi kafara, dan tertulis di antara dua matanya kafara. Nah, muttafaqun alaihi. Nah, di sini muttafaqun alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Ini faedah yang keempat, ikhwan. Jadi semua nabi, semua rasul, ya, telah memberikan peringatan kepada umatnya dari Al-Masih Ad-Dajjal. Siapa yang ingin melihat penjelasan nabi yang lengkap, maka bacalah hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Waqad kataba Imam Al-Albani rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, telah mengumpulkan atau menulis sebuah kitab dengan judul Kisah Isa ibn Maryam. Kisah Isa ibn Maryam, kisah nuzul, yani kisah Masih Ad-Dajjal, kisah Al-Masih Ad-Dajjal wa nuzulu Isa, dan kisah turunnya Nabi Isa wa qatluhu iyyah, dan bagaimana Nabi Isa membunuh siapa? Dajjal. Bisa dibaca, ya, dalam kitab tersebut. Di dalamnya ada penjelasan dari Nabi alaihi salatu wasallam tentang Al-Masih Ad-Dajjal. Ikhwatul kiram rahimani rahimakumullah. Nah, di majelis kita kali ini kita tutup dengan faedah khamisah, faedah yang kelima. Asbabun najah min fitnatil Masih Ad-Dajjal. Beberapa sebab agar kita selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini, ikhwan, di antara perkara yang menunjukkan kasih sayangnya Rasul alaihi salatu wassalam. Bayyana syarra wa haddaral ummah minhu, menjelaskan kejelekan, memberikan peringatan umat dari kejelekan itu, dan beliau jelaskan asbabun najah, sebab-sebab keselamatan. Dan kita yakin khurujud dajjal semakin dekat. Walwajibu alaina, kewajiban atas kita semua adalah membentengi diri kita, ikhwan, dari semua fitnah dengan apa yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, di antara sebab keselamatan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal, yang pertama adalah at-tamassuk bil Islam wa tasalluhu bil iman wa ma'rifatu asma'illahi subhanahu wa ta'ala wa sifatihi al-husna. Berpegang teguh dengan agama Islam ini, tamassuk bil Islam wa tasalluh bil iman, berbenteng dengan iman. Nah, dan mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Ma'rifatu asma'illahi wa sifatih. Bukankah Nabi mengatakan wa inna rabbaka laisa bi'a'war, innahu la'a'war, sungguh Dajjal itu buta sebelah. A'war. Wa inna rabbakum, dan sesungguhnya Rabbmu tidak seperti itu. Artinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan kepada umat ini tentang kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di antara sebab untuk kita selamat dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal adalah at-tamassuk bil Islam wa tasalluh bil iman wa ma'rifatu asma'illahi wa sifatih. Orang ketika mengenal nama-nama Allah, sifat-sifatnya, insyaAllah akan mendapatkan barokah dari Allah. Sedikit mengingatkan kisah seorang pembunuh 99 jiwa. Nah, bertanya kepada seorang yang dia jahil tentang nama-nama Allah dan sifat. Ditanya, apakah Allah akan mengampuni saya? Dia jawab, tidak. Karena dia tidak mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesungguhnya. Dia katakan Allah tidak akan mengampuni kamu, padahal Allah Ghafurur Rahim. Maka dibunuhlah orang ini. Tapi coba bagaimana seorang alim, seorang yang mengerti tentang Allah Subhanahu wa taala, ditanya oleh orang ini setelah genap membunuh 100 orang. Fahalli min taubatin? Apakah Allah akan mengampuni tobat saya? Akan menerima tobat saya? Kata dia, apa yang menghalangi Allah untuk mengampuni tobatmu? Allah Subhanahu wa taala tawwab. Minta ampun kamu kepada Allah. Dengan penuh keyakinan dia jawab seperti itu. Maka selamatlah dari fitnah dan menyelamatkan orang biidznillah azza wajalla dari kesesatan. Maka wajib atas kita ikhwan untuk terus menuntut ilmu agar kita semakin mengenal iman, mengenal Islam, mengenal nama-nama Allah dan sifatnya. Wal ilmu ya, yutlab, ilmu itu dicari, diupayakan. Yang kedua ikhwan, sababun najah min fitnatil masihid dajjal adalah at-ta'awud billahi min fitnatih. Naam, ta'awud, beristi'adah, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah ad-dajjal. Disebutkan dalam hadis muttafaqun alaih, Nabi mengajarkan kita doa tadi, mohon perlindungan kepada Allah dari sekian banyak fitnah itu. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nar wa adzabin nar wa fitnatil qabri wa adzabil qabri wa min syarri fitnatil ghina wa min syarri fitnatil faqri wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Ini di antara doa. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah neraka, dari azab neraka. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kubur, dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan fitnah kekayaan. Kaya bisa jadi menjadi sebab kejelekan. Wa min syarri fitnatil faqri, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejelekan fitnah al-faqr, sebagaimana kefakiran juga demikian. Nah, wa a'udzubika min syarri fitnatil masihid dajjal. Asyahid di sini ikhwan, Nabi alaihi salatu wasallam mengajari kita untuk ta'awud. Salisan yang ketiga ikhwan, sababun najati min fitnatil masihid dajjal adalah hifzu asri ayatin min awali suratil kahfi au min akhiriha. Berusaha untuk menghafalkan 10 ayat awal dari surah mana? Al-Kahfi atau akhirnya. Nah, atau menghafalkan 10 ayat terakhir dari surah mana? Al-Kahfi, awalnya atau akhirnya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan, man hafiza, siapa yang hafal. Nanti di sini ada dorongan untuk apa? Menghafal. Man hafiza asra ayatin min awali suratil kahfi wa fi riwayah min akhiril kahfi. Siapa yang hafal 10, atau siapa yang menghafalkan 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi atau 10 ayat dari akhir surah Al-Kahfi, usima minat dajjal, diberi ismah, diselamatkan dari apa? Dajjal. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini sebab yang keberapa? Ketiga. Berusaha untuk menghafalkan 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi atau ya, akhirnya. Nah, rabi'an yang keempat ikhwah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebab yang keempat adalah melaksanakan perintah Nabi alaihi salatu wassalam, kalau mendengar dajjal itu keluar, menjauhlah dari dia, jangan justru dekati. Nah, betapa seringnya kita dapatkan orang berubah karena teman yang tidak baik. Tadinya ahli ibadah bisa rusak, tidak lagi suka ibadah. Padahal manusia biasa, cuma jelek dia, akhirnya mempengaruhi. Lalu apa pendapat Anda jika yang didekati dan dia duduk dengannya adalah dajjal? Fitnah yang sangat besar. Maka Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada umat ini untuk menjauh darinya. Nah, siapa yang mendengar keluarnya dajjal, fal yab'ud anhu wala ya'tihi. Menjauhlah dari dia, jangan mendekati dia. Bisa jadi seorang mendekati Dajjal, kemudian dia akhirnya kufur. Sebagaimana kisah seorang badui, ya, yang berjumpa dengan Dajjal, kemudian Dajjal mengatakan, saya Allah, saya ilah. Nah, kalau kamu mau, ya, saya akan datangkan kedua orang tuamu yang sudah mati, akan datang, saya hidupkan. Luar biasa fitnah. Badui ini mengatakan, iya, datangkan ayah dan ibu. Datanglah syaitanan, dua syaitan. Setan, ya tamassal, ya, yang menjelma menjadi ayah dan ibunya siapa? Orang ini. Taunya ayah dan ibunya dihidupkan oleh Dajjal, fakafara. Maka dia pun kafir. Auzubillah. Nabi bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, man sami'ad Dajjal, Nabi mengatakan, pesan Nabi, man sami'ad Dajjal, siapa yang mendengar Dajjal, fal yan'a anhu, menjauhlah darinya. Fal yan'a anhu. Fawallahi, sampai Nabi bersumpah, fawallahi, demi Allah, kata Nabi, innar rajula la ya'tihi, sungguh ada seorang yang mendatangi Dajjal, wa huwa yahsibu annahu mu'minun, dalam keadaan dia menyangka dia orang beriman, merasa aman dengan iman yang ada pada dirinya. Tiba-tiba fayattabi'ahu, ketika dia mendatangi Dajjal, akhirnya mengikuti Dajjal. Fayattabi'ahu mimma yab'atsu bihi minas syubuhat, karena apa yang ada pada Dajjal berupa syubuhat. Maka berhati-hatilah dari syubuhat. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Qala al-Muzhiri, salah seorang alim, seorang ulama mengatakan, fa idza akkada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittiba'a ba'd ummatihi Dajjal bil yamini billahi subhanahu, fa yanbaghi liman sami'a khurujahu an la ya'man min fitnatihi. Ketika kita telah mendengar dalam hadis ini, Nabi sampai bersumpah. Nabi sampai bersumpah. Nabi tidak bersumpah saja. Ucapan beliau mesti shadiq, masduq, tidak ada keraguan padanya. Tanpa bersumpah. Sampai Nabi bersumpah. Fawallahi, demi Allah. Artinya, ikhwan, betul-betul Nabi menekankan untuk seorang tidak mendekat kepada siapa? Dajjal. Nah, ini yang keempat, as-sababu ar-rabi. As-sababul khamis, sebab yang kelima, ikhwan. Nah, man adrakahu, siapa yang ya Allah takdirkan kok ketemu. Dia tidak mendekat, tapi ketemu. Karena Dajjal kan berkeliling. Yatuf. Nah, yatuf al-ard, mengelilingi bumi. Man adrakahu, siapa yang menjumpainya, fal yaqra alaihi fawatiha suratil kahfi, bacakanlah surah al-kahfi, awal surah al-kahfi, bacalah. Ini beda dengan tadi yang hifz, menjaga atau menghafalnya. Artinya kalau seorang kemudian berjumpa dengan Dajjal, naam adrakahu, fal yaqra, bacalah. Nah, dibaca, yani dibaca dengan lisan kita. Qala Nawas bin Sam'an, dari sahabat Nawas bin Sam'an, dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-Dajjal dzata ghadatin, seterusnya hadisnya panjang, ya, Nabi mengatakan, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi." Siapa yang menjumpai Dajjal di antara kalian, maka bacalah, ya, fawatih, awal-awal surah Al-Kahfi. Biidnillah, dengan izin Allah, dengan sebab itu kamu akan diselamatkan. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan itu sebagai apa? Ya, sebab keselamatan. Maka ambillah itu. Ya. Sebagaimana Allah telah takdirkan Nabi Isa adalah sebab matinya siapa? Dajjal. Turun Nabi Isa. Dajjal itu tidak bisa berhadapan dengan Nabi Isa. Kalau sampai berhadapan, leleh tubuhnya, sebagaimana lelehnya apa? Nah, garam ketika masuk dalam air. Kalau seandainya berada di depan Nabi Isa saja, sudah leleh-leleh dan mati dia. Tetapi Allah berkehendak tidak mati dengan sebab leleh. Dia leleh, lari akhirnya, ya. Kemudian Nabi Isa memakai tombak dan dia lemparkan tombak itu sehingga mengenai Dajjal, keluar darah darinya agar manusia tahu bahwasanya Dajjal betul-betul mati. Telah Allah takdirkan dengan tombak yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya. Ini hadis diriwayatkan Imam Muslim. Perintah Nabi alaihi salatu wasallam, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi." Ini lima sebab di antara asbabun najah, ya. Naam. Selamatan dari fitnah al-masih dajjal. Mudah-mudahan yang sedikit ini ikhwan mengingatkan kita dari jeleknya fitnah ini dan mengingatkan kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat diutusnya Rasul alaihi salatu wassalam al-haris alal mukminin yang sangat bersemangat untuk kebaikan kaum mukminin, dan hendaknya kita menjadi hamba-hamba Allah yang berusaha menunaikan hak Rasul alaihi salatu wassalam dengan mempelajari ilmu yang beliau bawa, dengan banyak bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dengan mencintai beliau, mencintai istri dan keluarga beliau, mencintai ashabah, sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Hadza wallahu alam, naktafi bihadzal qadri. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.